الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. الله تقشى خصوصا الحبيب وحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تقشى المغفرة وبركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وإياك والإكثار من الحق والتمطط والتجشؤ والتثاؤب في وجوه الناس، وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك، وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، وإن استطعت أن تجعل ضحكك التبسم فافعل، ولا تكن من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان من مجلسه ذلك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه ورضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك والإكثار من الحق والتمطط والتجشؤ والتثاؤب في وجوه الناس، وإذا أخذك التثاؤب فضع يدك اليسرى على فيك. وإياك dan hati-hatilah kamu wal ikhtar daripada memperbanyak minal haqi daripada menggaruk-garuk, wattamattuti dan mengulet-ngulet gitu ya. Wattajashu'i, apa ini tajashu'i? Ya, dan apa ya? Kelekean itu. Wattatsaubi dan menguap kelangopan. Fi wujuhin nas, di wajahnya manusia, di hadapan manusia maksudnya. Jangan kamu tuh banyak suka garuk. Enggak ada perlunya kadang-kadang garuk-garuk. Itu akhirnya jadi saraf itu. Garuk-garuk di muka orang. Jadinya enggak sopan. Wattamattut. Tamattut ngulet-ngulet begitu. Duduklah dalam keadaan kamu tadi itu tenang dan berwibawa. Wattajasyuk. Glekin, apa orang Jawa itu? Iya. Wattathaub dan juga menguap. Kalau di hadapan manusia jangan demikian. Duduk yang sopan. Wa idza akhadaka tathaub, lah kalau memang sudah memang dia tadi itu benar-benar mau menguap, mau kelangopan. Wadh' yadakal yusra, maka taruhlah tangan kamu yang kanan, yang kiri, ala fik, di atas mulut kamu. Atau gini. Jangan tangan kanan. Kemudian salaman. Lihat bagaimana Islam mengatur sebegini perincinya untuk supaya kita menjadi orang yang mempunyai al-akhlagul karimah. Berbicara tentang menguap atau bahasa Jawanya kelangopan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu minasyaiton." Kelangopan itu pengaruh setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, kalau memang kelangopan seorang di antara kamu, falyaruddahu, tolak. Jadi kalau mau kelangopan, tahan. Supaya enggak ngantuk. Mastata, semampunya ditolak. Fa inna ahadakum, maka seorang di antara kamu, idza qalaha, jika kalau dia menguap atau kelangopan mengucapkan bohikas syaitan, tertawa setan, senang karena sudah berhasil. Nih, kamu sekarang di majelis ini, kamu ini buat-buat ngantuk sama setan. Pasti kepingin kelangopan kamu. Usahanya setan supaya manusia tadi itu tidak konsentrasi dalam berbuat baik. Jumatan juga begitu. Usahanya setan supaya kita tidak konsentrasi. Karena itu kalau sudah mau kelangopan, mau menguap, tahan. Jika kamu bisa menahan, berarti kamu bisa menahan ngantuk kamu. Tolak. Kalau sudah kamu dari itu menguap, apalagi mengucapkan, enggak mungkin konsentrasi. Dan kamu juga mengganggu konsentrasi orang lain. Setan bangga, sukses mempengaruhi kamu. Secara medis sih, orang ngantuk itu bukan begitu. Tapi yang jelas, itu semuanya adalah satu sifat malas yang memang dipengaruhi daripada godaan setan manusia supaya tidak serius ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur bisa kelangopan loh kamu. Kalau sudah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Karena itu tolak itu semuanya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub." Allah itu benci, Allah itu senang dengan bersin, wahing. Karena sebenarnya manusia tadi itu jika bersin itu mengeluarkan baksil yang ada di dalam tubuh, dalam pernafasan tadi itu. Mengeluarkan itu. Dan Allah itu membenci dengan menguap atau kelangopan. Artinya hal demikian itu akan bisa mengurangi konsentrasi kamu dan bisa menyebabkan kamu dari itu mengantuk. Khususan dalam beribadah kepada Allah. Faida atasa fahamidallah fahaqqa ala kulli muslimin sami'ahu. Maka jika ada seseorang wahing bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka sudah sepatutnya menjadi satu hal yang patut bagi setiap orang muslim yang mendengarkan orang yang bersin wahing sambil mengucapkan alhamdulillah itu, an yushammitahu, untuk mendoakannya. Karena itu kalau ada orang wahing itu diingatkan alhamdulillah, suruh mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, maka sudah pantas orang tadi itu untuk didoakan yarhamukallah gitu. Karena itu kalau ada orang wahing sebelum mengucapkan alhamdulillah, belum dianjurkan kita untuk mendoakan. Kita ingatkan aja alhamdulillah, sampai dia mengucapkan alhamdulillah baru kita doakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Kemudian orang yang didoakan tadi itu pun, yang wahing didoakan, menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayat kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Kemudian wa amma tata'ub, adapun menguap atau ngelangop, fa inna ma huwa minasyaitan, itu pengaruh daripada syaitan, fal yarudda, tolak. Mastata, semampu dia. Karena fa idza qala ha dhahika minasyaitan, sama dengan hadis pertama tadi itu, kalau menguap sambil mengucapkan ha, setan tertawa mendengarkannya. Hah? Adapun ini ngaup ya, ngaup. Karena itu kalaupun memang ini. Kemudian dikatakan di sini, kalaupun memang sudah harus terbuka enggak kuat, maka jangan dibiarkan terbuka. Begitu ya. Nah, itu pemandangannya enggak bagus itu ya. Itu kuda Nil itu kalau model begitu tuh. Nah, ditutup dengan tangannya yang kiri. Ya, ditutup. Nah, sehingga kelihatan sopan. Jangan tangan kanan ke tangan kanan, karena bentar lagi kamu itu makan. Hah? Karena kamu itu mungkin minum. Karena mungkin kamu salaman. Ya. Baik. Kemudian untuk wahing, ya, hendaknya kamu tadi itu ketika bersin tutupi. Boleh kamu tutupi dengan pakaian, boleh kamu tutupi dengan tangan kiri. Kenapa? Karena supaya tidak mengganggu yang keluar dari hidung kamu maupun dari mulut kamu tadi itu. Dan ditekan, artinya ditekan ketika kamu tadi itu wahing, bersin. Jangan kamu keraskan begitu, sama masjid kerungu kan. Enggak ada mic-nya. Bisa dibayangkan kalau pakai mic itu. Mungkin saat puas suruhan bisa kerungu itu, apalagi masuk suara nabawi. Karena itu ketika kamu tadi itu bersin, tutupi. Dan bagi yang mendengarkan, kamu bersyukur kepada Allah karena orang ini sehat berarti. Hah? Jangan kamu tertawai. Hah? Dia kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, kamu ingatkan, setelah itu kamu doakan. Jadi dalam beberapa hal sebenarnya itu adalah nikmat. Dikatakan bersin itu mengeluarkan gangguan pernafasan. Sebagaimana sakit mata itu adalah penyakit yang mengeluarkan gangguan penglihatan. Rahmat dari Allah. Demikian juga udun itu, itu mengeluarkan darah kotor sebenarnya, yang bisa menyebabkan gejala penyakit lepra juga. Karena itu hal yang demikian itu sebenarnya memang sakit. Tetapi pada hakikatnya itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Maaf, seperti orang kena diare. Itu karena di perutnya ada baksel yang harus dikeluarkan. Dikeluarkan lewat tadi itu. Cuma ya harus tetap didukung dengan jamu-jamuan atau obat-obatan. Tapi pada hakikatnya itu adalah satu kemurahan daripada Allah, satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan daripada penyakit yang ringan untuk menghindarkan manusia dari itu, daripada penyakit yang berat. Karena itu setiap kita keluar dari kamar mandi doanya apa? Alhamdulillah ladzi adhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kepada dariku gangguan, penyakit. Bisa dibayangkan kalau kencing itu enggak keluar. Air kencing itu enggak keluar. Bisa dibayangkan kalau kotoran itu enggak keluar. Itu ada di dalam tubuh kamu kalau terlalu lama bahaya. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampas daripada makanan atau minuman tadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afani, dikasih afiat. Kenapa? Kalau keluar terus juga bahaya, jadi penyakit. Tapi bagaimana dikeluarkan sesuai dengan ukuran yang membuat tubuh kamu tadi itu sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa afani. Wa iyyaka wa kathratad dhihki. Dan hatilah kamu daripada memperbanyak tertawa. Hati-hatilah kamu daripada banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba. Karena sesungguhnya banyak tertawa tadi itu bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati. Dalam hadis Nabi bersabda, ahyu gulubakum biqillati dhahiki wa qillati syiba'i wa tahhiruha bilju'i tasfu wa tariq. Hidupkan hati kamu, kata Nabi, dengan sedikit tertawa, dengan sedikit kenyang. Bukan kelaparan ya, kenyang tapi jangan terlalu, sedikit kenyang, artinya ukurannya cukup. Dan bersihkanlah hati kamu dengan memperbanyak lapar, artinya puasa, mengurangi makanan. Jangan udah makan, tambah makanan, tambahan makanan. Maka akan bersih hati kamu dan akan tarik, akan lemah hati kamu. Perhatikan hadis ini. Kita diperintahkan untuk menghidupkan hati. Tanah itu kalau hidup subur, tanaman tadi itu akan bisa berkembang dan membuahkan hasil. Tempat iman di hati kamu, di tempat iman pada manusia itu adalah hati. Kalau hati itu subur, akan menguat itu iman dan akan membuah, berbuah dan mengembang itu iman dalam hati manusia. Hidupkan hati kamu dengan sedikit tertawa. Banyak tertawa itu enggak konsentrasi, saudara. Sehingga ketika kamu dari itu sholat, itu pun masih guyonan, tertawa. Sehingga ketika baca Quran, itu pun kamu tertawa nanti. Padahal di situ diingatkan neraka kamu. Sehingga di majlis ini pun kamu itu masih bergurau. Kenapa? Karena kamu tadi itu memperbanyak tertawa. Hidupkan hati kamu dengan sedikit tertawa. Bukan enggak boleh tertawa, yang wajarlah tertawa. Jangan semua tempat kondisi kamu buat main. Enggak cocok. Kemudian dan sedikit kenyang. Kenyang boleh, tapi jangan banyak-banyak kenyangnya. Kenapa? Karena jika manusia terlalu kenyang, dia kurang merasakan lapar. Ini yang gak peduli dengan saudaranya yang selalu kelaparan. Dia habis makan, kelihatan donat. Makan donat lagi, kelihatan roti. Roti lagi, ada godir. Santap godir lagi. Padahal jika jalan juga banyak melihat bagaimana nasib orang yang lagi kelaparan, yang membutuhkan makanan di tengah jalan. Kurangi itu semuanya. Dalam hadis pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melihat beberapa kelompok orang, para sahabat lagi banyak cerita-cerita dan tertawa. Maka Nabi mendekat kepada mereka. Dan Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiqtum qalilan wa la bakaitum katsira." Eh kamu semuanya, kalau seandainya kamu mengetahui, mengerti apa yang aku ketahui, pasti kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi tahu bagaimana siksa neraka, Nabi tahu bagaimana itu dahsyatnya hari kiamat, Nabi tahu bagaimana keadaan orang saat itu, bagaimana itu azab kubur, bagaimana itu malaikat Israel, Munkar, Nakir, bagaimana malaikat Malik, bagaimana malaikat Zabaniyah, bagaimana pengadilan Allah. Saat itu Nabi tahu, dipertunjukkan oleh Allah. Sehingga Nabi banyak berpikir serius, ibadah, khusyuk, ibadah, mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang enggak tahu dianggap enteng. Neraka itu dianggap dongeng. Kuburan itu dianggap biasa. Padahal ntar lagi pasti ia alami. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma'alam," kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, "la dhahiktum qalila," kamu bakal sedikit tertawa, "wala bakaitum katsira," kamu akan banyak menangis. Boleh tertawa tapi jangan keterlaluan. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man katsura dhihku qallat haibatuh." Siapa orang yang banyak tertawa, kurang kewibawaannya. Kamu lihat, maaf ini, kiai-kiai yang suka cerita guyon-guyon itu, kurang wibawanya. Akhirnya ditertawai, dia enggak paham. Dia di atas panggung ditertawai oleh masyarakat, bukan apa? Lucu ini. Seperti pelawak. Bukan berwibawa dia sebagai tokoh agama, tapi bukan jadi tuntunan, jadi tontonan bagi masyarakat awam. Kasihan. Orang yang demikian ini jatuh kewibawaannya. Bukan berarti jaga image itu kita merengut. Tapi jadilah kamu orang yang punya wibawa, tertawa bagus, tapi bukan tertawa yang uraan, kata orang bahasa Jawa. Tertawa yang dengan kesopanan, tertawa yang dikemas dengan al-akhlaqul karimah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Yang aneh, lupa kepada Allah, bangga, tertawa, asyik dia. Maksiat kepada Allah, tertawa, merasa terhibur. Ini adalah bahaya. Man adnaba dzamban, kata Ibn Abbas, wahwa yadhak dakhalan nar wahwa yabki. Siapa orang berbuat dosa sambil tertawa, nanti di hari kiamat akan digeret masuk neraka sambil menangis. Itu seharusnya dia bertobat kepada Allah. Bukan berarti tertawa, bangga, merasa terhibur dengan maksiatnya. Dan lupanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa in istata'ta. Dan jika kamu tadi itu mampu. Antaj'ala dhihkaka, kamu menjadikan tertawa kamu itu attabassum, dengan senyum saja. Faf'al, lakukannya. Lakukanlah. Kalau bisa tertawa itu cukup dengan senyuman. Enggak usah terbahak-bahak. Sampai ngiler-ngiler kadang-kadang. Kalau dengan senyuman cukup senyum. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhihkuhu tabassum. Nabi itu tertawanya cukup dengan senyum. Kalaupun sangat lucu, Nabi itu tertawa kelihatan gigi gerahamnya, terbuka mulutnya. Lah kalau kita terbuka mulutnya sampai keluar isi perutnya, sak muntah-muntahi bisa. Lihat bagaimana al-akhlaqul karimah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghiasi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian wala takum min majlisik, jangan kamu itu berdiri dari majlisnya kamu, hatta taqul, sehingga kamu membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan kamu berdiri dari majlis kecuali setelah membaca ini, subhanakallahumma, maha suci engkau, ya Allah, wahai Allah Tuhanku, wa bihamdik, dan dengan memujimu ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali engkau, astaghfiruk, aku memohon ampunanmu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Faqad warada, maka telah datang riwayat, anna man qala dhalik, bahwa siapa orang mengucapkan itu ketika bangun daripada majlisnya, duduknya, ghufira lahu makan, maka diampuni bagi dia apa yang telah berlalu fi majlisihi, dari yang ada di majlis tadi itu, dhalik, fi majlisihi dhalik. Jadi mungkin ada di situ dia dalam keadaan lupa kepada Allah, dalam keadaan melakukan satu perbuatan dosa, dengan baca itu insya Allah dosanya dan lupanya dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca doa, begitu seharusnya. Tapi kalau dosa ngerasani, ya lain lagi. Inti baca itu 1000 kali gak akan bisa diampuni kecuali orang itu memaafkan kesalahan kamu. Karena itu jangan melakukan hal dosa yang berat, yang apalagi keterikatan ampunan tadi itu dengan maaf daripada manusia. Allah maha memaafkan, tapi manusia itu adalah sangat besar tuntutannya. Bahkan di akhirat pun mereka akan bisa menuntut kamu jika kamu bersalah kepada mereka. Alhasil, ringkas daripada keterangan ini, diatur Anda semuanya ketika berbicara, berbicaralah dengan sopan santun. Ketika berdiri, berdirilah dengan sopan santun. Ketika duduk, duduklah dengan sopan santun. Ketika kamu bersama masyarakat, berhiduplah kamu dengan sopan santun. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kumpullah kamu, hiduplah kamu bermasyarakat dengan bermodalkan akhlak yang baik. Dengarkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada mag'adan lam yuzkarillahu ta'ala fi atau lam yadhkurillaha ta'ala fi illa kanat 'alaihi minallahi tirah." Siapa orang yang duduk di satu majlis yang tidak berzikir kepada Allah, hanya main-main, kecuali nanti di hari kiamat nantinya pasti akan menyesal, walaupun enggak dosa. Kalau dosa udah pasti, walaupun enggak dosa pasti menyesal. Wa manittaja'a muttaja'an lam yudzkarillahu ta'ala fi atau lam yadzkurillaha ta'ala fi illa kanat 'alaihi minallahi tirah. Siapa orang yang berbaring di satu tempat tanpa berzikir kepada Allah, dia berbaring dalam keadaan demikian itu pun akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Wa man masya mamsha lam yadhkurillaha ta'ala fi illa kanat 'alaihi minallahi tirah. Dan siapa orang yang berjalan di suatu jalan tidak berzikir kepada Allah di jalan itu, nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan. Bahkan ada yang mengartikan tirah itu adalah tabi'ah, akan menjadi malapetaka baginya. Zikir, jangan sampai kosong daripada zikir. Nih khususan nih, lagi banyak hujan ini, banyak petir. Hah? Banyak petir, hati-hati. Dikatakan al-barq yusibul mu'min wa ghairal mu'min wa la yusibul dzakir. Petir itu akan bisa menimpa orang mukmin maupun bukan mukmin, tapi petir itu tidak bisa menimpa, menyengat kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepingin selamat, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan binatang itu tidak mati kecuali karena sebab lupa. Mereka semuanya selalu berzikir kepada Allah. Tapi kalau ada ikan yang kena jaring, itu karena dia saat itu lupa, tidak berzikir kepada Allah. Kalau ada yang kena burung, kena tembak, itu karena sebab dia lupa, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Anda tidak ditakdir jadi binatang. Lupa pun masih diizinkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau memang kita ini nasibnya seperti binatang, enggak ada yang hidup mungkin. Kenapa banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita harus faham dan mengerti kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapat berbicara, gunakan pembicaraan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang berkata kepada saudaranya begini. Ya akhi, hal ataka annaka waridunar? Saudara, apakah kamu tadi itu mengetahui atau datang satu keterangan bahwa kamu itu bakal masuk neraka? Qala na'am, iya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang di antara kamu manusia kecuali pasti harus masuk ke dalam neraka sebelum masuk surga. Kalau dia orang mukmin, dilindungi daripada sengatan api neraka. Pasti masuk neraka. Qala fal ataka annaka kharijun minha? Kemudian apakah datang riwayat keterangan bahwa kamu itu bakal keluar dari neraka? Kalau masuk neraka udah pasti setiap orang, mukmin atau kafir. Kalau keluar dari neraka ada keterangan enggak? Qala la, enggak ada. Qala fa fima dhahik? Kalau gitu kok bisa tertawa? Pasti masuk neraka, belum tentu keluarnya loh. Kok bisa tertawa? Begitu orang dulu itu kalau mengingatkan. Karena itu kalau ada orang banyak tertawa, ada yang jamin kamu masuk surga? Kamu itu pasti masuk neraka loh ya. Belum tentu masuk surga. Kok bisa tertawa? Kok bisa tertawa? Dipanggil sama polisi aja tegangnya setengah mati ente. Yang serius, bukan di sini kamu harus ketakutan sehingga putus asa, tidak. Tapi seriuslah memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah Allah menghidupkan hati kita dan jadi memberikan kesadaran kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Amin Allahumma amin.